Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Sudah kita bacakan hadisnya, tinggal syarahnya. Ya, ini dalam bab Maja'a fit Tanjim, bab tentang perdukunan. Dibawakan oleh musannif rahimahullah athar dari Qatadah. Khalaqallaha din nujum li thalath. Allah ciptakan bintang-bintang ini untuk tiga. Zinatun lissama wa rujuman lisyayatin wa alamat yuhtada biha. Hiasan untuk langit, pelempar setan, dan tanda-tanda arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dhalik, siapa yang menakwilkan selain itu maka dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, yang berarti telah melalaikan bagiannya sendiri. Kita lihat syarahnya. Qauluhu khalaqallahu hadhihi an-nujum lis-salat aw li-salatin, dengan nakirah. Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lis-syayatin. Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan dia sebagai pelempar-pelempar syaitan. Kita dapat dua di sini. Sebagai zinatus sama dan sebagai rujuman li syayatin. Yang ketiga, dalam surat An-Nahl ayat 16. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Dan tanda-tanda. Rambu-rambu. Dengan bintang mereka akan terbimbing. Kaitannya dengan rambu-rambu arah. Tidak lebih dari itu. Tidak berkait dengan kejadian-kejadian di muka bumi. Akan terjadi begini, akan terjadi begini, karena bintang ini, karena bintang itu, tidak ada. Yang selain itu adalah perkara-perkara yang batil, yang tidak Allah ciptakan bintang-bintang untuk itu. Wa fihi isyaratun. Ila anna an-nujuma fis samaa'i ad-dunya kama rawahu Ibnu Mardawih. Dalam ayat itu ada isyarat bahwa bintang-bintang yang sekian banyaknya, yang satu bintang bisa jadi besarnya lebih dari bumi, bahkan beberapa ahli-ahli di bidangnya berkata, kalau kamu melihat ada titik-titik yang terbang-terbang ketika matahari masuk, ya, itu kalau dibandingkan itu adalah buminya, satu titik itu, maka ada bintang yang sebesar bumi ini. Bumi yang kita pijak ini. Bintang. Lebih besar dari bumi, dan sekian banyak. Jumlahnya, lihat sendiri. Gak ada yang bisa menghitungnya, bintang-bintang. Itu semua barakallahu fikum di langit dunia. Bagaimana kira-kira langit yang di atasnya? Bagaimana jauhnya? Sedangkan di atasnya ada langit lagi. Di atasnya ada langit lagi sampai 7 lapis langit. Baru kemudian di atasnya arsy. Dan di atas arsy Allah Subhanahu wa taala ala kursiyyihi aliyul a'la. Maha tinggi. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Enam. Kembali kepada kitab. Dari mana didapatkan bahwa isyarat bintang-bintang itu di langit dunia? Karena ayatnya berbunyi, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Diidhafahkan atau disandarkan langit yang dimaksud dengan langit dunia. Berarti yang dihiasi dengan bintang-bintang langit dunia. Berarti seluruh bintang-bintang itu di langit dunia. Yang mereka mengatakan bintang ini, bintang ini, bintang ini, sampai yang terjauh adalah Pluto. Kata mereka. Ada bintang Saturnus, ada bintang wallahu ta'ala a'lam. Yang terjauh katanya Pluto. Terus mereka berkata bahwa Pluto itu ada Sidratul Muntaha. Ya jauh. Ujungnya bintang yang paling tinggi itu baru langit dunia. Belum langit yang kedua, belum yang ketiga, belum yang keempat, belum yang berikutnya. Barakallahu fikum. kembali kepada kitab. Sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mardawai dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, amma as-samaa'a ad-dunya fa innallaha khalaqaha min dukhan. Adapun langit dunia, Allah ciptakan dari asap. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Dan Allah jadikan padanya ada pelita-pelita, siraj. Wa qamaran munira, dan bulan yang bercahaya. Wa zayyanaha bimasabih. Sirajnya matahari. Qamaran muniranya bulan. Wa zayyanaha bimasabih, dan dihiasi dengan bintang-bintang. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin, dan dijadikan sebagai pelempar-pelempar setan. Wa hifdhan min kulli syaitanir rajim, dan sebagai penjagaan dari syaitan yang terkutuk. Penjagaan artinya penjagaan langit dari syaitan. Kalau ada syaitan dilempar. Sebagaimana ucapan mereka sendiri, ucapan jin-jin tersebut, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kami dulu duduk-duduk di langit untuk mendengarkan pembicaraan malaikat. Ternyata siapa yang mendengarkannya sekarang, dia akan dapati shihaban rasada, akan didapati lemparan-lemparan bintang, lemparan-lemparan meteor atau bintang jatuh istilahnya. Nah, maka kalau bintang jatuh atau kamu lihat bintang melesat, itu berarti ada syaitan yang dilempar oleh Allah Ta'ala. Maka terbalik dengan keyakinan orang-orang kafir, kalau ada bintang jatuh doa. Jadi kalau ada setan doa begitu. Kalau ada setan dalam. Khonibidina azakumullah. Itu justru tanda kalau ada setan di sana yang dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala zayyanaha bimasabih wa ja'alaha rujuman lisyayatin wa hifdhan min kulli syaitanir rajim. Dinukil riwayat Ibnu Mardawai di dalam Durrul Manthur. Baik, adapun ayat yang menyatakan wa 'alamat wa bin najmihum yahtadun, dan tanda-tanda. Maknanya dalalat, petunjuk-petunjuk. Alal jihad, petunjuk-petunjuk arah jihad, arah. Yang yuhtada biha, yang terbimbing manusia dengan petunjuk arah tadi untuk perjalanannya di dunia. Kemana saya harus mengarah, dia tahu. Dengan bintang-bintang. Ayah tadi biha nasu fidalik. Yani manusia bisa mendapatkan petunjuk arah dengan bintang-bintang tersebut. Sebagaimana Allah juga berfirman, wa huwal ladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian bintang-bintang. Litahtadu biha, agar kalian mendapatkan petunjuk di kegelapan daratan dan di kegelapan lautan. Petunjuk di kegelapan. Petunjuk apa namanya? Petunjuk arah. Sebab ada yang menyelewengkannya kepada makna lain. Lihat ayatnya. Bahwa bintang-bintang itu membimbing kita. Memberikan hidayah kepada kita. Jadi kita dapat hidayah karena bintang-bintang. Ngawurnya super namanya. Bagaimana mungkin bintang akan memberikan hidayah? Petunjuk ke jalan yang lurus. Lah. Petunjuk ke arah mana kamu mengarah di bumi ini. Oh, itu timur, itu barat, ini selatan, ini utara. Bisa dengan bintang-bintang. Dan itu yang dimaksud dalam ayat-ayat ini tadi. Buktinya Allah katakan fi dhulumatil barri, ketika kamu di lautan dalam keadaan gelap. Berarti petunjuk arah. Berarti petunjuk arah, bukan petunjuk yang lain. petunjuk nanti jodohmu siapa, enggak ada kaitannya dengan bintang. Petunjuk kamu nanti nasibnya bagaimana, enggak ada kaitannya dengan bintang. Sama sekali. Ailiya'rifu biha jihata qasdihim, yakni makna ayat tadi adalah agar mereka tahu arah kemana tujuan mereka. Kita mau ke sana. Kita di mana ini dan arahnya kemana? Lihat bintang, oh ternyata sana barat, sini timur. Akan tahu kemana mereka harus kembali. Walaisal murad an yuhtada biha fi ilmil ghaib. Bukan maknanya terbimbing kepada ilmu-ilmu ghaib. Untuk menebak nasib, menebak jodoh dan sebagainya. Kama ya'taqiduhul munajjimun. Seperti apa yang diyakini oleh para munajjim. Tidak. Bukan itu yang dimaksud. Wa qad taqaddama butlanuhu wa annahu la haqiqata lahu. Dan sudah lewat penjelasan batilnya hal tersebut. Dan bahwasanya apa yang mereka yakini, para munajjimin, tidak ada hakikatnya. Enggak ada buktinya. Bahkan secara logika saja sudah kelihatan bodohnya. Kalau bintang ini, maka niscaya orang yang lahir di bintang ini akan begini, begini, begini, begini. Duduk. Saya mau nanya, yang lahir di bintang itu berapa manusia? Satu apa dua? Satu juta apa dua juta? Jutaan manusia yang lahir dalam bintang itu. Taib. Saya tanya sekarang, pertanyaan kedua. Apakah semua mereka nasibnya sama? Ya enggak sih. Berarti ucapanmu batil. Kenapa yang ini di bintang yang sama dikatakan kamu akan bahagia. Ini lahir di bintang yang sama, kamu akan sengsara. Ini lahir di bintang yang sama, kamu akan fakir. Enggak akan mendapatkan rezeki. Kamu akan kaya. Padahal bintang mereka semua sama. Lahirnya di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Secara logika, enggak bisa diterima ucapanmu sama sekali. Aib. Demikian pula kejadian-kejadian. Wah, bintang ini telah muncul. Maka akan terjadi musibah di daerah ini. Taib, emang bintang itu muncul cuma daerah kita. Yang lihat cuma daerah kita. Bagaimana dengan daerah tetangga? Bagaimana dengan kota yang tetangga? Bagaimana dengan pulau yang sebelah? Bagaimana dengan yang di sana dan di sini? Bukankah mereka melihat bintang itu juga? Iya sih. Taib, apakah sama kena musibah juga? Oh ini kebetulan kena musibah. Yang sana kok enggak? Padahal sama-sama lihat bintang yang sama. Ini kebodohan. Kedunguan bahkan. Di atasnya bodoh. Qala, dikatakan. Fa'in qil wa qad taqaddama butlanuhu. Sudah lewat tentang batilnya keyakinan mereka. Kama qala Qatadah, sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, man ta'awwalaha au man ta'awwala fiha ghaira dhalik, siapa yang menafsirkan bintang-bintang pada selain itu, aiza'ama fiha ghaira ma dzakarallah, kalau mengaku-ngaku bintang-bintang ini bisa memberikan faedah selain apa yang sudah disebut, selain tiga tadi yang Allah sebutkan fi kitabihi min hadhihi tsalas, maka orang itu telah salah. Haitsu za'ama syai'an ma anzalallahu bihi min sultan, karena dia mengaku-ngaku sesuatu apa yang tidak Allah turunkan bukti-buktinya. Wa adha'a nasibahu min kulli khair, yang berarti dia menyia-nyiakan dirinya dari segala kebaikan. Li'annahu ishtaghala nafsahu bima yadhurruh, karena dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang membuat madarat fid dunya wal akhirah. Madaratnya bukan hanya dunia. Dunia wal akhirah. Wala yanfa'uhu. Tidak memberi manfaat apa-apa. Tadinya dia salat, dia puasa. Akhirnya gugur semuanya. Berarti bagian dia, pahala salatnya, pahala puasanya, akan gugur. Apa itu namanya? Adha'a nasibahu. Dia sia-siakan bagian dirinya. Dia sia-siakan apa yang merupakan bagian dirinya. Karena dia melakukan ma yadurruhu fi dunya wal akhirah. Fa in qila al munajjim qad yasduq. Kalau ada yang bilang, tapi dukun-dukun itu, ahli nujum, yang menebak dengan bintang, kadang benar. Qad yasduq. Kadang Benar. Ini tanda akan ada musibah besar. Tiba-tiba terjadi musibah. Oh, ini tanda-tanda akan terjadi angin puting beliung. Ternyata benar terjadi. Bagaimana? Qala qila sidquhu qasidqil kahin. Kalaupun kebetulan benar, maka itu persis seperti kebenaran yang ada pada dukun-dukun. Yasduq fi kalimatin wa yakdzib fi mi'ah. Dia benar pada satu kalimat dan dia dusta pada 100 kalimat. Ucapan yang satu benar, ucapan yang 100 dusta. Yang benar pun kebetulan. Dia tidak tahu sesungguhnya. Kebetulan saja tebakannya benar. Kebetulan saja. Wasidquhu laysa an ilmin. Berarti kebenarannya pun tidak di atas ilmu. Tapi di atas tahakkum. Apa kemarin tahakkum? Tawakku'. Apa tawakku'? Menebak-nebak. Dhunun. Bal qad yuwafiq qadran fayakunu fitnah. Kadang-kadang mencocoki ucapan ini, ucapan si dukun ini, secara takdir. Memang Allah takdirkan. Fayakunu fitnah. Akhirnya jadi fitnah. Fi haqqi man saddaqahu. Jadi fitnah bagi siapa yang percaya. Jadi fitnah buat mereka. Padahal kalau kita melihat cara berpikir seperti tadi, sebentar. Emang kebetulan benar terjadi puting beliung di sini. Sekarang saya tanya, bintang itu muncul apakah terlihat di sini saja? Enggak sih. Di mana saja? Ya berarti peredaran dia begini, berarti radius sekian di dunia ini, separo dari bumi ini melihat semuanya. Lah kenapa yang kena puting beliung cuma di kita? Berarti ucapanmu tadi kaedah bahwa bintang ini berarti tanda bahaya, ada puting beliung, ternyata cuma di sini toh. Di 99% lainnya tidak. Dusta seluruhnya. Alasnya kesalik. Karena bintang ini tidak terlihat hanya di sini. Wah, telah muncul bintang ini. Di daerah lain juga sama, telah muncul bintang ini. Toh puting beliungnya cuma di daerah sini saja. Bahkan daerah sini pun tidak semuanya. Cuma di pinggiran kota saja. Dari laut ke arah sana, ke arah Brebes sana. Kalian tahu? Enggak tahu apa-apa. Padahal bintangnya bisa dilihat dari semua tempat. Dekat sekali, berbeda keadaannya. Berarti yang mana itu yang dimaksud? Ini ikhwan ibn na'azakumullah sama sekali tidak bisa diterima. Pertama, itu ucapan mereka kebetulan benar, laisa an ilmin. Kedua, dibandingkan dengan kedustaannya dan kesalahannya, lebih banyak kesalahannya. Bahkan bukan 100 banding 1 kalau bicara masalah daerah tadi. Atau bicara seorang yang lahir di bintang Virgo. Berapa orang? Miliaran orang. Apa semua nasibnya sama? Ya enggak lah. Jelas. Tidak. Enggak mungkin sama. Dua orang saja enggak sama. Apalagi miliaran manusia. Toh semuanya lahir di bulan yang sama. Ini barakallahu fikum. Kalau saja mereka berpikir sedikit saja, mereka akan paham. Maka dikatakan berkali-kali dalam Al-Quran, afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Enam. Wa bin najmi hum yahtadun adalah hidayatul jihah. Bahwa dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk-petunjuk arah. Bukan petunjuk yang lain. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Kita lihat alamat معطوف alamat تقدم alamat itu ma'tuf ala ma taqaddam. Ngikut. Iya. Ngikut yang mana? ayat sebelumnya. Wa alqa fil ardi rawasi. Allah tancapkan pasak-pasak, rawasi, gunung-gunung. Antamida bikum, agar kalian tidak goyah. Dan juga kami berikan di bumi ini anharan, sungai-sungai. Wasubulan, dan jalan-jalan, agar kalian bisa melihat arah. Wa alamat, dan aku beri pula tanda-tanda. Ma'atuf ala ma qabla. Apa itu? Subulan, jalan-jalan. Jadi jalan di bumi ini kamu tahu, kalau saja rata semua, enggak ada gunung, enggak ada bukit, enggak ada lembah, kamu akan bingung. Jelas akan bingung. Baik, yakni ketika dalam kota masih bisa melihat rumah-rumah. Ketika sudah keluar, rata semua, enggak bisa. Pasti kamu akan melihat, saya tadi tuh lewat bukit ini, lewat lembah ini, lewat gunung itu, sahih? Maka kamu tahu jalannya. Itu satu. Maka ketika mengatakan wa'alamat, jangan ditafsirkan kemana-mana. Huwa ma'tufun ala ma qabla. Dia ngikut apa yang sebelumnya. Dan juga di samping ada gunung, ada lembah, ada sungai-sungai. Kamu tahu jalan kemana arahnya. Juga ada bintang-bintang. Kalau gelap, kata Allah. Kalau terang, bisa lihat. Kalau enggak salah, saya tadi dari balik gunung sana. Bahkan gunungnya berbeda. Dari arah sana kelihatan ada sumbingnya. Karena namanya Gunung Sumbing. Ada coaknya. Dia tahu. Kami di depan sana tadi. Berputar ke sana. Ketika siang. Kamu bisa lihat dengan gunung, dengan bukit, dengan lembah, dengan sungai. Dengan di mana? Seberang sungai. Di balik gunung. Di mana? Setelah lembah ini. Kamu turun lembah, naik lagi sampai. Menjadi tanda-tanda. La'allakum tahtadun. Wasubulan, kata Allah, sebagai jalan-jalan. Baik. Setelah itu Allah katakan, wa'alamat, wabin najmihum yahtadun. Dan juga aku berikan tanda-tanda. Kalau bahasa di jalan raya namanya rambu-rambu. Itu alamat. Rambu-rambu bahasa Arabnya alamat. Dan rambu-rambu kami berikan, kata Allah. Dengan bintang-bintang, mereka mendapatkan petunjuk arah. Masih berkait dengan yang sebelumnya. Ya kalau terang, bisa lihat gunung, bisa lihat sungai, bisa lihat yang lainnya. Kalau gelap gulita, kemana kami harus mengarah? Lihat bintang-bintang. Atau kalau tanahnya rata, seperti padang pasir. Atau seperti lautan. Bagaimana? Gelap, gak ada tanda-tanda. Gak ada gunung, gak ada lembah, gak ada... Pasir semua rata. Wa alamat. Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya memberikan tanda-tanda lain. Yang kelihatan di kala gelap. Yaitu bintang-bintang. Afala tashkurun. Apakah kita tidak bersyukur pada Allah SWT? Alhamdulillah. Allah berikan kemudahan kita di dunia ini. Dan tentunya ini membawa kita untuk bersyukur pada Allah SWT. Dan beribadah hanya kepadanya. Allah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.